sedang membenahi dosa-dosa hamba-Nya, sedang melimpahkan dalam mulutnya dan mengikis dosa mereka dan memuliakan mereka yang wafat di dalam tenggelam atau banjir atau gempa mereka dalam kelompok syuhada. Tak bisa bayangkan manusia yang barangkali siang dan malam dalam dosa, Allah merenggutnya dengan bencana, Allah mengumpulkannya dengan para syuhada. Inilah kelembutan Tuhanmu yang disampaikan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaih, salah satu orang yang tergolong kepada kelompok syuhada yang kiamat adalah mereka yang wafat terkena reruntuhan, atau orang yang wafat terbakar, atau orang yang wafat tenggelam. Demikian mereka dimuliakan Allah karena terbunuh oleh alam, karena wafat oleh sebab alam, maka mereka digolongkan pada syuhada. Hadirin hadirat, adakah anugerah lebih mulia dari sang pemilik anugerah? Bukankah ini kelembutan? Bukankah ini kasih sayang? Bukankah ini keindahan? Orang yang telah wafat di dalam gempa bumi atau di dalam kebakaran atau di dalam banjir, hingga dia tenggelam dan hingga seandainya kita mohonkan Allah izinkan mereka hidup kembali untuk memilih kembali kepada keluarganya atau tetap bersama kelembutan ilahi, niscaya mereka akan mengatakan ingin kembali kepada Allah karena sudah bersama para syuhada, sudah dalam kemuliaan, dalam keluhuran, dalam kelompok muhajirin dan ansar, dalam kelompok para syuhada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian mereka yang wafat dan mereka yang ketinggalan kehabisan hartanya atau kesedihannya, Allah tidak biarkan satu kesedihan pun terkecuali diganjar dengan penghapusan dosa dan pengangkatan derajat. Demikian riwayat belasan hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahwa tiada satu musibah pun yang menimpa suatu kaum muslimin terkecuali itu penghapusan dosa baginya, walau yusuf, walau tusibu syaukah, walau cuma hanya terbesut duri saja kecil sedikit saja pedihnya, itu pun sudah Allah jadikan penghapusan dosa bagi kaum kesedihan yang besar. Inilah kelembutan yang maha lembut membenahi dosa hambanya. Namun kita tidak menginginkan musibah, maka kembalilah kepada janji Rabbul Alamin subhanahu wa ta'ala. Wa ma yaf'alu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allah syakiran 'alima. Sungguh Allah tiada akan berbuat untuk menurunkan musibah dan siksa jika kalian bersyukur dan beriman. Allah Maha berterima kasih. Allah Maha berterima kasih dalam makna kedua kalimat ini, wa kana Allah syakiran. Syakiran, berterima kasih atas takdir di siang dan malam kau limpahkan kenikmatan pada kami. Kami tidak pernah berjasa padamu, wahai Allah. Berterima kasih atas apa, wahai Allah. Syakiran, Maha berterima kasih. Terima kasih atas apa? Kita tidak pernah memberi manfaat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ibadi, law annakum lam tadlubu nafsi fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku seluruh kalian jin manusia mulai yang awal hingga akhir, hingga berbuat kebaikan sebaik-baiknya, tidak akan bisa bawa manfaat padaku. Walam tadlubu nafsi fatanfa'uni, dan tidak akan pernah bisa kejahatan kalian mengecohku dan membuatku rugi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi riwayat sahih Muslim, ya ibadi law ana awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala karmu ala abda qalbi rajuli wa'idin minkum man zada dhalika min mulki syai'a. Ya ibadi law ana awalakum

Maka oleh sebab itulah kita kembali dengan kehadiran kita di majlis ini, kita bertafakur musibah di sana, musibah di sini, kita doakan mereka yang wafat semoga dikumpulkan bersama para syuhada, mereka yang kehilangan hartanya semoga diganti dengan pengampunan dan kemakmuran dunia dan akhirat. Yeah. Nabi, dan ini adalah salah satu dalilnya. Jadi hadirin hadirat, ketika air minta didoakan, tidak mesti harus pada saat ini semua muslim juga bisa mendoakan air, doakan untuk sahabatmu yang sakit, sahabatmu yang sedang kena musibah, doakan air dengan surat Al-Fatihah. Boleh tidak, boleh, siapapun boleh, tidak harus para salihin, tidak harus para ulama. Tapi kalau para ulama, para salihin, lakukan afdal tentunya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Hal seperti ini adalah hal yang mulia dan terbukti dalam ilmu pengetahuan. Dunia sering kita dengar bagaimana Profesor Masaru Emoto yang ketika meneliti air itu berubah kalau menurut emosi manusia yang didekatnya. Kalau dilihat dengan mikroskop skala tertentu, air yang dekat dengan orang yang sedang marah atau mencaci maki, maka air itu berubah wujudnya menjadi buruk jika dilihat pada skala tertentu di mikroskop. Jadi sebaliknya jika orang yang sedang senang, gembira, tenang dan damai, maka air yang dekat dengannya itu akan berubah wujudnya menjadi lebih indah jika dilihat dengan mikroskop dengan skala tertentu. Hal ini hadirin hadirat, dengan emosi dan aura jiwa kita, air bisa berubah lebih baik lagi dengan doa kalimatullah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian indahnya sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala itu mencapai seluruh makhluknya, bukan hanya manusia, tapi seluruh makhluknya diperhatikan dan dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi melihatkan dalam Sahih Bukhari ketika salah seorang nabi diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW, salah seorang nabi dari Bani Israel, jika ia sedang duduk di bawah sebuah pohon, maka ia digigit seekor semut. Seekor semut menggigitnya, menyakitinya. Nabi itu bangun dari tempat duduknya, dia memerintahkan rakyatnya untuk membongkar sarang semut itu dan membakarnya. Karena perbuatannya benar secara syariah. Kenapa benar? Karena semua hewan yang mengganggu manusia akan dibunuh. Namun kita lihat bagaimana teguran Allah kepada sang nabi. Pesan nabi itu, ini bukan Nabi Muhammad SAW, nabi yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW, seorang nabi sebelum beliau. Maka Allah mengintipi dan menegur daripada nabi itu selain berdasarkan pahala dan berdasarkan wahyu. Bukankah cuma seekor semut yang berbuat? Kenapa dibakar semua? Hadirin hadirat, menunjukkan Allah melihat seekor semut menyakiti nabinya dan yang berbuat cuma satu, kenapa semuanya dibunuh? Pahala dalam keluarga, seekor semut pun diperhatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nasibnya. Satu yang berbuat, kenapa semuanya dibunuh? Demikian hadirin hadirat teguran ilahi. Al-Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa perbuatan sang nabi itu benar, karena secara syariah semua hewan yang membahayakan manusia boleh dibunuh, tapi adalah didikan kelembutan dari ilahi khusus untuk nabi itu untuk memberi pengajaran pula kepada kita bahwa bagaimana lembutnya Allah pada seluruh makhluknya. Yang lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih kita semua musibah kita itu menghapuskan dosa. Namun Allah sudah berfirman, wa maka Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan musibah selama mereka banyak minta pengampunan dosa. Ini menurut kita. Kalau di masa saat nanti Allah berfirman, wa maka Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah akan tidak akan menurunkan siksa pada mereka selama kau berada di antara mereka, wahai Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam, kau musyrikin kufar Quraisy membantai Nabi, penjahat yang merusak dan menyiksa Nabi sejahat apapun. Selama kau, wahai Muhammad, masih di antara mereka, menggunakan Allah yang kita hubungkan terpilih. Tidak ada siksaan bagi mereka selama kau di antara mereka, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin. Demikian pula jika cinta sang Nabi ada di dalam jiwa kita, jauh musibah dari kita, maka makmurkan majlis zikir dan majlis taklim, maka jauhlah musibah dari kita, insyaallah. Kalau Jakarta terus dipenuhi dosa dan kesalahan, musibah datang ke Jakarta lebih besar dari musibah di tempat lainnya. Lebih dahsyat dari tsunami di Aceh, lebih dahsyat dari gempa di Sumatera Barat, lebih dahsyat dari gempa di Jogja. Tidak mustahil. Namun barangkali karena banyaknya majlis-majlis zikir dan makmur, maka Allah SWT menyingkirkan banyak musibah. Sungguh, kalau tidak, barangkali sudah Jakarta ini sudah dipendam oleh Allah SWT, karena Jakarta ini sudah lebih daripada 100 cm di bawah permukaan laut. Karena Jakarta ini sudah landai di bawah laut, sedikit saja kegenangan air laut sudah menenggelamkan seluruh Jakarta. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, namun Allah telah berfirman, maka Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Diriwayatkan dalam riwayat yang ketiga bahwa Allah melihat ingin menurunkan satu musibah pada suatu kaum, maka Allah melihat mereka memakmurkan masjid, mereka beristighfar, mereka berzikir, mereka berdoa. Fasarrahtu adabi minhum, maka kusingkirkan daripada musibahku dari mereka dan dipindahkan ke tempat lain oleh Allah SWT. Dan bermunajat kepada Allah SWT. Syukur Allah SWT terus membangun jiwa muslimin muslimat yang dengan itu terhindar segala musibah dan dosa. Saudara-saudara kita sebagian peduli berangkat ke sana untuk membantu yang di sana. Silakan bagi-bagi tugas. Kita majlis Rasulullah SAW membenahi jiwa agar musibah itu tidak terulang. Karena kalau jiwa tidak dibenahi, musibah akan semakin banyak. Hadirin, kita bermunajat memanggil nama yang maha luhur. Wahai Rabbi, benahi keadaan muslimin muslimat, benahi keadaan muslimin muslimat di bumi Jakarta dan di seluruh wilayah Indonesia dan seluruh wilayah barat dan timur. Dan juga kita berdoa semoga Allah SWT menerangi jiwa kita dengan cahaya keimanan, dengan cahaya keluhuran, dengan cahaya keindahan. Wahai yang maha indah, terbitkan keindahanmu di dalam sanubari kami, terbitkan keindahan cahayamu di dalam jiwa, hingga kami selalu enggan berbuat maksiat dan selalu semangat berbuat pahala. Ya Rahman, Ya Rahim, kami memanggil namamu, yang dalam memanggil namamu itu terbuka beribu-ribu rahmat dan kebahagiaan, tersingkir beribu-ribu musibah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, riwayat Sahih Muslim, la la tahrumu sa'ah hatta an la yuqala fil ardi Allah Allah. Tiada akan datang hari kiamat selama masih ada di muka bumi yang memanggil nama Allah Allah. Hadirin hadirat, kiamat itu musibah terbesar, jauh lebih dahsyat dari gempa bumi, dari kebakaran, dari banjir, dari puyuh dan lain sebagainya. Namun itu raja dengan bibir dan jiwa yang memanggil nama Allah Allah. Hadirin hadirat, semua nama yang maha berwibawa yang begitu berjalan segala musibah dan kesulitan dalam diri kita, dalam masyarakat kita, dalam bumi kita, wakul jaminan ya Allah. Yeah.